ke dalam sorga bighairi hisab. Ini diantara keutamaan at-tauhid. Kita telah membaca dalil minas sunnah yang menjelaskan tentang tahqiqut tauhid, yang menjelaskan tentang makna tahqiqut tauhid. Di antaranya adalah seorang hamba benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tentang umat-umat terdahulu, yang mana Nabi melihat seorang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang nabi yang tidak memiliki seorang pengikut satupun, melihat seorang nabi wa ma'ahur rajulu wa rajulan, dan Nabi melihat seorang nabi memiliki satu pengikut atau dua pengikut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba diperlihatkan sawabun azim, gerombolan umat manusia yang sangat banyak. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, kata Nabi, hadhihi ummatuk, ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala 'adzab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama mereka ada 70.000. Ya, bersama mereka ada 70.000 orang yang mereka akan masuk ke dalam jannah bighairi hisabin wala azab. Kemudian lanjutan hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan siapakah mereka. Setelah para sahabat berdiskusi membicarakan siapakah mereka yang masuk ke dalam surga bighairi hisab wala azab, ada di antara mereka yang mengatakan bisa jadi mereka adalah yang dilahirkan sudah dalam keadaan Islam sehingga tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Barakallahu fikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang 70.000 umatnya yang masuk ke dalam jannah bighairi hisab wal adab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yashtarqun wa la yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Ini yang pertama. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak minta dikai. Kai itu pengobatan dengan sistem besi dipanaskan kemudian ditusukkan kepada tubuh orang yang sakit. Juga wala yatatayyarun, mereka adalah orang yang tidak pernah tatayur. Yang dimaksud tatayur adalah seorang menganggap sial dengan sesuatu, menganggap sial dengan burung, termasuk tatayur. Mau keluar safar pergi, tatkala keluar dari rumahnya ternyata melihat burung terbangnya ke arah kiri, kemudian mengatakan, oh ini alamat tanda sial, sehingga tidak melanjutkan safarnya, tidak melanjutkan bepergiannya. Atau sebaliknya, melihat burung terbang ke arah kanan, oh ini tanda kebaikan, ini namanya tatayur. Dan juga termasuk tatayur seorang menganggap sial dengan hari. Kita orang Banyumas jangan berani keluar hari Sabtu. hari apesnya orang Banyumas, atau menganggap sial dengan bulan. Wah, ini bulan Suro, bulan Muharram, bahasa Jawanya bulan Sura. Ini bulan apes. Jangan berani-berani hajatan di bulan tersebut. Ini namanya tatayur. Maka orang yang benar-benar merealisasikan tauhid, kata Nabi, wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini kuncinya. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara bentuk tahqiqut tauhid, diantara bentuk merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala alasan kenapa diantara bentuk tahqiqut tauhid itu adalah tidak minta diruqyah. Kata beliau, alasan yang pertama, liquwati i'timadihim 'alallah. Orang yang tidak minta diruqyah menunjukkan tentang kuatnya hati orang tersebut di dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan bentuk tahqiqut tauhid, bentuk merealisasikan tauhid, benar-benar bertawakal, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, kata beliau, li'izzati nufusihim anittadlili lighairillah. Alasan yang kedua menunjukkan tentang mulianya jiwa mereka, orang yang tidak minta diruqyah. Kenapa? Karena dia tidak mau merendah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan yang ketiga, kata beliau, al-thalith, wa lima fi dhalika minat ta'alluki bi ghairillah. Alasan yang ketiga, dikarenakan orang yang masih meminta diruqyah kepada yang lainnya, barakallahu fikum, ini adalah merupakan atau ada padanya bentuk at-ta'alluq bi ghairillah, ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini diantara bentuk tahqiqut tauhid, diantara bentuk merealisasikan tauhid, seorang hamba benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ta'alluq bi ghairillah, menggantungkan hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya kata Syekh rahimahullah, munasabatul hadithi lil bab. Yang punya kitab atau yang megang kitab bisa dilihat dalam kitab. Kalau di kitab saya pada halaman 38. Munasabatul hadith lil bab, kesesuaian hadis dengan bab yang sedang kita bahas. Kata beliau, anna fihi syai'an min bayani makna tahqiqit tauhid wa thawabi dzalika indallah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya di dalam hadis tersebut Hadis yang datang dari Abdullah ibn Abbas, dijelaskan tentang makna tahqiqut tauhid. Apa itu? Seorang hamba benar-benar bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, sehingga tidak menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Barakallahu fikum. Ini diantara bentuk tahqiqut tauhid. Wa thawabi dzalika indallah, dan juga pahala bagi orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, pahala bagi orang yang benar-benar merealisasikan tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu pahalanya? Orang tersebut yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adad. Orang tersebut akan masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga bi ghairi hisabin wala adzab. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, kata beliau, ma yustafadu minal hadis. Beberapa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ada di hadapan kita ini. Hadisnya Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, kata beliau, fadilatus salaf wa ana ma yarawnahu minal ayati samawiyati la ya'uddunahu adah bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Faedah yang pertama adalah fadilatus salaf, keutamaan yang ada pada orang-orang salaf, pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Keutamaan dari sisi mana? Bahwasanya apa yang dilihat oleh mereka, yang dilihat oleh mereka orang-orang salaf, dari tanda-tanda yang ada di langit, contohnya seperti bintang jatuh, ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang muncul dari langit. Apa yang dilakukan oleh salaf? La ya'udunahu adah, mereka tidak menganggap ini hal biasa. Bal, bahkan ya'lamuna, mereka orang-orang salaf mengetahui bahwasanya itu merupakan salah satu tanda min ayatillah, tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaannya orang salaf. Tatkala melihat kejadian-kejadian yang luar biasa yang ada di langit, seperti adanya bintang jatuh, mereka itu bukan terus membiarkan begitu saja menganggap ini hal biasa, tapi mereka mengagungkan Allah. Ini salah satu tanda kekuasaan dari kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau keadaannya lebih besar dari itu, kejadian yang ada di langit seperti adanya kusuf, adanya gerhana, baik gerhana bulan atau gerhana matahari, ini salah satu tanda kekuasaan Allah. Allah itu maha kuasa. Dengan hitungan detik, dengan hitungan sekejap, bisa menutupi terangnya matahari, bisa menghilangkan cahaya bulan. Ini salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka para salaf mengetahui, ini menunjukkan tentang besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin berbeda dengan orang-orang mutaakhirin, la siyama fi zamanina hadza, terlebih pada masa-masa sekarang ini. Kejadian-kejadian alam yang besar dianggapnya ini adalah perkara yang adi, hal biasa, hanya kejadian alam biasa. Tapi tidak mengambil hikmah, ibrah dari kejadian yang ada. Barakallahu fikum. Maka seorang ahli sunnah tatkala melihat sesuatu, melihat tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus mengimani dan meyakini ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua, faedah yang kedua, hirsus salafi alal ikhlasi wa syiddati ibti'adihim anir riya. Semangatnya para salaf, hirsun itu semangat, semangatnya para salaf menjaga keikhlasan. Ini para salaf. Pendahulu-pendahulu kita yang saleh, mereka bersemangat menjaga keikhlasan. Dan mereka wasidati ibti'adihim aniria. Dan mereka sangat-sangat menjauh, yaitu menjauhkan diri-diri mereka aniria. Dari apa? Ria. Melakukan suatu ibadah, suatu amalan hanya ingin dilihat. Riaan linas. Inilah keadaannya salafuna saleh, pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Mereka adalah orang yang senantiasa menjaga keikhlasan. Barakallahu fikum. Dan mereka adalah orang yang jauh dari ar-riya. Melakukan suatu ibadah ingin dilihat. Barakallahu fikum. Faedah ini diambil, ya, barakallahu fikum, dari ucapan ama inni lam akun fi shalah walakinni ludightu. Setelah mengatakan ana, saya yang melihat jatuhnya bintang kemarin malam. Akan tetapi, langsung dijelaskan, saat itu saya tidak sedang sholat. Karena khawatir manusia yang hadir menyangka bahwasanya orang tersebut sedang sholat. Kemudian mengatakan walakin ludightu, akan tetapi saat itu saya disengat oleh kalajengking. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang ketiga, faedah yang ketiga adalah talabul hujjati ala sihhatil madhhab wa inayatus salaf bidalil. Talabul hujjah ala sihhatil madhab, itu hendaklah seorang meminta dalil ala sihhatil madhab, atas benarnya suatu madhab atau landasan suatu amalan. Ya. Tatkala seorang melakukan suatu amalan, boleh kita bertanya, apa hujahnya engkau melakukan seperti ini? Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut, ya, yang ditanyakan oleh Sa'id bin Zubair, ya, wa ma hamalaka ala hadza, ya, apa yang membawa engkau melakukan hal seperti itu? Ya. Kau setelah itu minta diruqyah. Barakallahu fikum. Dan penjagaan salaf terhadap dalil, artinya salafuna salih, barakallahu fikum, senantiasa berjalan di atas dalil. Inilah tarbiyah yang diajarkan oleh salafuna saleh, oleh pendahulu-pendahulu kita yang saleh, mentarbiyah umat untuk berjalan di atas dalil. Bukan mentarbiyah umat untuk berjalan di atas taqlid, ya, hanya sekedar ikut. Yang penting guru saya seperti ini, saya ikut. Itu bukan madhabnya salaf, ya. Salaf senantiasa menjaga dalil. Barakallahu fikum. Dan seorang tatkala melakukan suatu amalan, ditanya dalilnya, ya jangan tersinggung. Jelaskan, kenapa engkau melakukan seperti ini hujjah saya, ini itu. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang keempat, masyru'iyatul wuqufi inda dalil wal amalu bil ilm, wa ana man amila bima balaghahu faqad ahsan. Disyariatkan ya seorang itu al-wukuf, berhenti inda dalil, berhenti melakukan suatu amalan dibangun di atas dalil, beramal dibangun di atas ilmu. Hendaklah demikian seorang mukmin, seorang muslim, apalagi seorang ahlus sunnah, tatkala melakukan suatu amalan, suatu ibadah, hendaklah dibangun di atas dalil, dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, di dalam kitab yang sering kita dengar, kitab yang sangat berharga, yang banyak sekali faedah di dalamnya, yang berjudul Thalasatul Usul, Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mentarbiah kita untuk berjalan di atas ilmu. Menyebutkan kewajiban yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu terlebih dahulu, setelah itu baru beramal, setelah itu baru berdakwah, dan seterusnya. Setelah itu menukilkan ucapan seorang imam ahlul hadis, itu al-imam Bukhari rahimahullah. Beliau menyebutkan bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Inilah prinsipnya ahlus sunnah. Seorang itu dituntut berilmu terlebih dahulu sebelum dia berbicara, sebelum dia melakukan suatu ibadah, suatu amalan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang sangat menyedihkan, keadaan yang seperti ini justru asing. Orang yang berjalan di atas ilmu atau berilmu terlebih dahulu baru beramal, ini menjadi asing. Mayoritas kaum muslimin semangat melakukan suatu amalan, akan tetapi tanpa dasar ilmu. Barakallahu fikum. Ini ghairu sahih. Yang seperti ini tidak dibenarkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang kelima, tablighul ilmi bitalattufin wa hikmah. Menyampaikan ilmu dengan cara yang lembut dan hikmah. Ini diantara faedahnya. Ini diantara faedahnya. Kata Syekh, diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang telah kita baca adalah tablighul ilmi, menyampaikan ilmu, yang pertama dengan cara lembut dan hikmah, sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'id ibn Zubair rahimahullah. Beliau tatkala mendengar apa alasannya Husain ibn Abdurrahman, langsung mengatakan qad ahsan man intaha ila ma sami', sungguh bagus orang yang berhenti sampai apa yang dia dengar, artinya mengamalkan apa yang dia dengar. Setelah itu baru disampaikan ilmu, walakin haddatsana ibnu abbasin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini diambil faedah yang sangat berharga, tablighul ilmi bitalattufin wa hikmah, menyampaikan ilmu dengan cara lemah lembut dan hikmah. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang berikutnya kata Syekh, ibahatur ruqyah, diperbolehkannya ruqyah. Sedangkan yang dimakruhkan oleh para ulama yang sedang kita bahas adalah meminta diruqyah. Perhatikan di sini. yang dimakruhkan oleh para ulama adalah talabur ruqyah, minta diruqyah untuk dirinya. Barakallahu fikum. Adapun meruqyah sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yang ini diperbolehkan bagi orang yang meruqyah, ya, diperbolehkan. Naam. Akan tetapi di sini ada syurutnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, terkait dengan ruqyah itu ada syurut-syurutnya. Di antara syurut ruqyah atau syurut jawazi ruqyah, syarat diperbolehkannya ruqyah yang pertama, alla ya'taqida annaha tanfa'u bidzatiha dunallah. Yang pertama, orang tersebut tidak meyakini bahwasanya ruqyah itu memberikan manfaat dengan zat ruqyahnya. Dunallah, selain Allah. Orang yang melakukan ruqyah tidak boleh meyakini seperti ini. Bahwasanya yang bisa memberikan pengaruh atau sembuhnya suatu penyakit itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang melakukan ruqyah tidak boleh meyakini bahwasanya ruqyah itulah yang menyembuhkan, ruqyah itulah yang menjadikan jin keluar dari tubuhnya si fulan. Tidak boleh seperti itu. Semuanya itu adalah biiznillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa inni ataqada annaha tanfa'u bidzatiha min dunillah fa huwa muharramun bal syirkun. Kata beliau, kalau orang tersebut sampai meyakini bahwasanya ruqyah itulah yang memberikan pengaruh pada orang yang diruqyah, ya, perhatikan. Kalau sampai orang tersebut meyakini bahwasanya ruqyah itulah yang memberikan pengaruh kepada orang yang diruqyah, maka yang seperti ini adalah muharramun, perkara yang haram, bal syirkun, bahkan bisa masuk ke dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Sehingga beliau kembali menegaskan kepada kita, bal ya'taqidu annaha sababun la tanfa'u illa bi'idznillah. Bahkan dia harus meyakini, yaitu orang yang meruqyah atau yang diruqyah harus meyakini bahwasanya ruqyah itu hanya sekedar sebab, ya, tidak bisa mendatangkan manfaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Harus meyakini ruqyah itu hanya sekedar sebab. Adapun yang menyembuhkan seorang, yang menghilangkan penyakit pada diri seorang, itu seluruhnya biadillah. Kalau sampai meyakini ruqyah itu yang bisa memberikan pengaruh, ini bisa terjatuh kepada keharaman, bal kata syekh, bahkan bisa masuk ke dalam kesyirikan. Kemudian athani, syarat yang kedua, alla takuna mimma yukhalifu syara'u. Hendaklah ruqyah tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang menyelisih syariat. Ruqyah tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang yukhalifu syara', dengan cara-cara yang menyelisih syariat. Bagaimana contohnya? Contoh ruqyah yang menyelisih syariat perlu kita pahami bersama, karena sering terbawa embel-embel diadakan ruqyah syar'iyah, ya. Bahkan terkadang ada di acara-acara televisi ruqyah syar'iyah, ya. Yang nonton cukup megang layar televisi, ya, ikut terkena apa pengaruhnya, ya. Syekh akan memberikan contoh ruqyah yang menyelisih syariat. Kama idza kanat mutadhaminatun du'a ghairillah. Di antara contohnya adalah ruqyah yang terkandung di dalamnya doa ughairillah. Berdoa meminta kepada selain Allah. Aw istighasatu bil jin. Atau ruqyah tersebut dibarengi dengan meminta bantuan jin. Sekarang bahasanya bukan jin, tapi khodam kata mereka. Ya. Khodam bukan jin. Padahal yang dimaksud khodam pembantu di sini adalah apa? Jin sebetulnya. Ini termasuk ruqyah yang menyelisih syariat. Yang di situ dengan menggunakan cara-cara meminta bantuan kepada jin. Ya. Kata mereka itu jin muslim, ya. Ini enggak boleh yang seperti ini. Ini termasuk perbuatan syirkiyah kata Syekh. Kata Syekh, "Fa innaha muharramatun bal syirkun." Kalau ruqyah tersebut, ya. Ruqyah tersebut sampai meminta bantuan kepada jin, maka yang seperti ini haram bal syirkun, bahkan masuk kepada kesyirikan. Ini syarat yang kedua. Ruqyah tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang menyelisih syariat. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian syarat yang ketiga, atsalis. Antakuna mabhumatun ma'lumah. Hendaklah menggunakan doa-doa atau bacaan-bacaan yang bisa difahami, maklumah yang diketahui. Di antaranya adalah doa dan bacaan yang datang dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak boleh menggunakan ruqyah dengan bacaan-bacaan, jampi-jampi, mantra-mantra yang la yufham maknaha. Yang maknanya enggak jelas. Apa ini maksudnya? Barakallahu fikum. Ini beberapa syarat dibolehkannya ruqyah. Barakallahu fikum. Kita masuk faedah yang berikutnya. Faedah yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masra'in ila ma huwa afdhalu min. Irsyad, bimbingan. Orang yang mengambil sesuatu yang itu disyariatkan untuk mengambil yang lebih mulia. Ini dibolehkan, tapi ini lebih mulia, hendaklah mengambil yang lebih mulia. Ya. Mengambil yang lebih mulia. Ya. Jangan terus berhujjah, ini kan boleh. Ya. Tapi kalau dia mengambil yang lebih afdal, tentunya ini lebih baik. Barakallahu fikum. Faedah yang kedelapan, fadilatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihil umam. Keutamaan yang dimiliki oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dinampakkan kepada beliau tentang umat-umat sebelumnya. Diperlihatkan tentang nabi-nabi sebelumnya. Barakallahu fikum. Ini beberapa fawaid yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.